Okay, rolling and action. I have a dream di siang bolong, gara-gara hobiku tidur melulu dong. I have a dream di siang bolong, gara-gara hobiku tidur melulu. Hingga dipatok ayam, aku tanya ayam yang mana, yang jantan atau betina. Ibuku gak menjawab, daripada pusing mikirin ayam, ayam juga belum tentu mikirin aku. Lebih baik aku tidur, karena dengan